Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير المسلمين هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع له محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعلمي الله وإياكم من نعم. الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkan kepada kita dan kesempatan untuk kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini tanpa ada alasan apapun. Semoga kemudahan-kemudahan seperti ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan kajian kita Tajwid Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Mukrizi rahimah ta'ala halaman yang sebat Qala rahimah ta'ala Akhilati Sumburi fi hisni Nabi sallallahu alaihi wasallam وَأَذِلَّ لِلْمُقَابِدِينَ تَرِبَلِلْ سُمْبُرُ tentang sihir yang menimpa Nabi SAW dari dalil-dalil pihak yang menyelisihinya. قال الله تعالى أعظم قولة في القرآن فمن أقصى جلال القرآن وهذا القرآن أعظم قولة في القرآن dua surat ini yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah sebagai pelindung terbesar di dalam Al-Quran wajah isti'adah dihiman fi waktu hajim ila dan menjadikan kedua ayat ini sebagai benteng perlindungan pada waktu yang sangat diperlukan. Wahina suhi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wahudilah ilaihi anilah ujah al-sayyid wa mufa'ad. Dan ketika Nabi Allah SAW disipir dan beliau diberi khayalan seolah-olah telah melakukan sesuatu pada beliau tidak melakukannya. Wa aqwam ala zalika arba'ina yawman. Dan itu menimpa beliau sampai 40 hari. Kama tersebut bagaimana dalam hadis yang sahih. Wa kana qadru fi al-hayy ihdar sahab kadah. Ikatan sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 11 ikatan. فأنزل الله المحبوبتين إحدى أصابعها. Maka Allah سبحانه وتعالى menurunkan dua surat al-mahbubatain, yakni surat al-Falaq dan surat an-Nas, sudah menjadi satu sebanyak 11 ayat. فَالْحَلَّقْ بِكُلِّ آيَةٍ أُبْدَةً. Maka terlepaslah satu ikatan sihir itu dengan satu ayat. Jadi per ayat melepas apa ini? Satu ikatan sihir. Wa ta'ala sedi'atu fi awamiri su'ani ismi al-ilah. Dalam keadaan, dalam awal surat Al-Quran juga bergantung dengan nama Allah al-ilah. Wawal ma'budu wahdah listima'i sifatul kamal fihi. Dan makna adalah ialah dari yang sembah yang satu karena memiliki kasunat sifat-sifat yang sempurna. Wa munajatul abdi lihada ilahil khamili jil asma'il khusna wa sifatil ulya al-marhu ilaihi. في أي إذا أبدأ الذي ناجي إجالا من الشيطان الخائل بين وبين الناجاة ربه. Kemudian jika seorang hamba bermunajat dengan zat yang sempurna yang serak disembah yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi yang sangat diharapkan untuk bisa melindungi hambanya yang bermunajat dengannya dengan Al-Quran sebagai dalamnya dari syaitan yang senantiasa menghalangi antara dia dan munajat dengan neraka. Surat Tuhibbal Ta'adidu Bismillah Fi Jami'il Mawasir Aladhi Qadriya A'udhu Billahi Syaitan Rajim. Kemudian disunahkan pula kita bergantung dengan nama Allah Al-Ilah di setiap tempat yang biasa diucapkan dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala wal ghayah asma. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak nama-nama yang lain. Wa li hadza kana kullu ismin ba'dahu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Siapa nama secara nama Allah tidak bisa dikenal kecuali dengan nama Allah. Katakan Allah wassalamu alaihi wa sallam. Engkau katakan Allah kemudian baru nama yang lain. Assalamu al-mu'min al-muhaymin. Fal jalal tu'raku. Fal jalal na'am. Ta'rafa khayfaha. Wahaira ala ya'atuh. Lafzul jalalah Allah menyebabkan yang lain menjadi terkenal, sementara yang lain tidak bisa mengenalkan lafaz jalalah Allah itu sendiri. Walladzina asyraku fihi ta'ala ar-rububiyyati minhum man asbata aw khaliqan akhar wa illam yakun innahu ilahun mutafi'lahu wawal musikun wawal zorha minal qadarih. Ada pun orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dalam perkara al-rububiyah. Di antara mereka ada yang menetapkan di samping Allah ada yang mencipta, sekalipun mereka tidak mengatakan pencipta itu sebanding dalam ubudiyah bagi Allah. Mereka itu adalah orang musyrik dan yang menyerupai mereka dari kalangan qadariyah. Wal-rububiyyah subhanahu lil alam ar-rububiyyah al-kamil. Wal-rububiyyah subhanahu. Naam, lil alam ar-rububiyyah al-kamil al-mutlaqah al-shamil. Sabtul aqwalah. لأنها تقتضي ربوبيته بشامل ما فيه من الزوات والصفات والحركات والأفعال. ربوبية الله وتعالى كنت على مستعين أنا لو ربوبية يستمرنا يمطلق يمريكوتي في الثلاجة سكب سبكي فانتها أدف كفاتلا من دفات أريكا فأنا هاتفو وفق الانتنان adalah mengakui rububiyah Allah atas segala apa yang menjadi, atas apa yang ada di alam semesta ini, baik itu berupa zat, sifat, berat atau kekuatan. Wa haqiqatu qawli al-qadariyyah al-majusiyyah annahu ta'ala laysa rabban li'af'ali al-hayawan wa la tatanawwalu rububiyyatuhu in kana yatanawwalu ma la yadkhulu tahta qudratihi wa masyiatihi wa khalqihi. Hakikat pendapat qadariyah majusiyah bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menjadi Rab bagi perbuatan hewan. Artinya perbuatan hewan tidak termasuk bagian dari rububiyah Allah. Karena bagaimana mungkin masuk, padahal mereka menganggap perbuatan hewan itu tidak termasuk kekuasaan Allah, tidak termasuk kehendak Allah, dan tidak termasuk ciptaan Allah. Nah, para profit, apa yang kita baca dari penjelasan Nabi Muhammad Al-Mukhrizi Allah Ta'ala tadi, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini untuk memperjelas maksud beliau. Yang pertama tentang peristiwa disikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Qusa wa Al-Syamah meyakini, saya yakin-yakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar tanah disisir oleh seorang Yahudi. Ya, nah, dalam konflik itu yang bernama Labid Ibnu Al-Aqsam dari Yahudi Bani Quraisy. Nah, riwayat tentang masalah ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang cukup panjang. Nah, dan Al-Sunnah wa Jamaah meyakini saya sendiri tentang peristiwa itu. Karena hadisnya ada sahih. Pertanyaan ini, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa sampai beliau tak pernah sihir? Apakah hal ini bisa terjadi? Al-Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sihir itu nyata dan termasuk jenis penyakit. yang sangat terbaik. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa, juga mengalami sakit sebagaimana kita semua. Ya demam, ya giginya patah, ya luka, ya pingsan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sehingga yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, ia menjaga kemurnian risalah yang beliau bawa, sehingga beliau tidak pernah lupa ingatan dalam menyampaikan risalah, tidak pernah beliau salah dalam mengucapkan risalah. Itu yang terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun masalah sakit, beliau itu manusia biasa bagaimana kita, ya. Nah, mengalami hal itu sehingga tidak termasuk aib jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sakit. Ya, karena ini termasuk apa ini? Sejenisnya penyakit. Jadi orang yang kecil sakit, ya. Nah, kayak kalau dan sebagainya sakit, bagaimana kita? Nah, aku sisabatnya kita sangat dimaafkan Allah. Di sisinya Rasulullah SAW ini ada dasarnya hikmah. Di antaranya kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi sisir jika menimpa kita semua. Tahu tidak tidak. Nah, kita dalam riwayat itu bahwasanya solusi yang ditempuh ialah mencari sisir yang dihijin oleh Nabi Ibn Atom Al-Yahudi yang ternyata ceritakan di sumur di awal, ya, sebuah sumur yang ada di pinggiran kota Madinah. Nah, dan juga dengan meruqyah yang dilakukan langsung oleh Jibril alaihissalam dengan dua al-ma'udah saya, surat al-Falaq dan surat al-An-Nas. Dengan kejadian ini kita bisa mengambil banyak hikmahnya, ya kan? Kita bisa menangani permasalahan sedikit itu dan tapi diampuh sebagaimana yang dialami sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana Rasulullah lupa dalam sholat. Nah, yang kemudian ada dari susu sahur. Lupa dalam sholat bukan aib. Karena Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa dalam menyampaikan salam. Adapun dalam perbuatan beliau tidak lupa, dan itu tidak mengurangi kesempurnaan risalah beliau. Bahkan hikmah ada di balik itu. Orang tahu bagaimana yang harus dilakukan ketika lupa dalam apa ini, salatnya. Begitulah Al-Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi hadis yang sahih, mereka tidak kemudian menolaknya sebagaimana yang dilakukan oleh ahli ahwal wal bidah yang menolak hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang sisi-sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menurut mungkin masa waktu sampai disisir. Nah, mana kejagaan Allah? Mana kesaktian bagi seorang nabi? Mereka lupa bahwa dengan menolak hadis yang sahih, berarti menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita sesuai dipelajari secara tamat dan tepat, akan tahu hikmah-hikmah yang sangat dalam. Jadi yang ditanya dengan akal ataupun dengan dalil-dalil yang lain. Jadi sisi sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh hadis Ibn Ahsan al-Yahudi ini menandakan hikmah bukan aib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa, dia sakit sebagaimana kita sakit, karena kesehatan itu sakit, ya. Nah, kemudian sebenarnya kita perlu mengetahui bagaimana cara mengatasi apa ini, sihir. Tampak itu, nah, kita mungkin belum tahu bagaimana cara menangani sihir yang paling mantap. Karena terkhusus turunnya al-ma'udzai serta pelajaran nasihat dan sihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, kemudian yang ketiga, hikmah sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menunjukkan bahwa sihir itu nyata, ada, dan membawa mazhab, ya. Jadi bukan semata-mata sesuatu yang abstrak, tapi betul-betul nyata sihir, ada, dan membawa mazhab, ya, membahayakan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa tidak setiap orang yang disihir itu imannya lemah. Tidak setiap orang yang disihir itu imannya lemah. Ada banyak kemungkinan orang itu terkena sihir. Di antaranya memang keimanan orang itu lemah, sehingga bentengnya rapuh, mudah ditembus oleh kejahatan-kejahatan sihir, ya. Tapi ada juga orang yang kuat imannya, terkena sihir. Bukan berarti bentengnya aku, tetapi untuk menguji dan mengangkat derajat orang itu ketika orang itu sabar menghadapi musibahnya. Bagaimana yang dialami oleh sahabat ini? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang meragukan keimanan yang Rasulullah? Enggak ada. Siapa yang meragukan ketakwaan yang Rasulullah? Enggak ada. Semuanya mengakui bahwa makhluk yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika beliau mengalami gangguan fisik, itu adalah murni musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat beliau. Ayat sebutkan tadi Al-Imam Al-Mukri, dia mengerti dalam hadis yang sahih, beliau sampai 40 hari ya menderita sakit karena sakit. 40 hari itu lumayan ya. Nah, beliau sabar. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, sampai hanya Allah menurunkan dua surat dan mukhtin, surat Al-Falaq dan surat An-Nahl. Kemudian sikri meru'ya beliau dan akhirnya beliau pun tersesat dan sembuh dari sini. Bismillah, ya, berhasil menemukan sihir yang ada di semua di awal para. Setelah ketemu ujiannya, ya, sihir akan berubah, kuntalan, berubah apa ya? Hanya Rasulullah memerintahkan mani bunyi sihir. Ya. Asalnya Isa radhiyallahu anha mengusulkan untuk membakarnya. Tapi beliau khawatir nanti ahlinya untuk asalnya itu mempengaruhi masyarakat kita, ya, mengenai masyarakat pengaruh sihirnya, ya, hanya dimusnahkan dan ditimbul, ya. Bagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Itu. Seperti ayat kesurupan sihir begitu. Gak semua orang yang kesurupan sihir itu menunjukkan lemah imannya. Memang kebanyakan ada orang yang lemah iman, yang satu bentengnya sehingga diganggu sama sihir, sama kesurupan. Tapi berarti orang yang kuat imannya tidak bisa diganggu sama sihir. Tapi ayo kita salat dikasur itu, ya. Nah, kalau orang kuat imannya, tapi sampai dijauh sama sih dan sampai kesurupan, berarti ini adalah musibah dan ujian untuk mengangkat derajat orang itu, menguji kesabaran dan tawakal yang kuat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sihir yang menimpa Rasulullah. Ingat, sihir yang menimpa Rasulullah itu tidak sampai mempengaruhi akal beliau, tidak sampai mempengaruhi hati beliau, hanya mempengaruhi apa ini? Jasad beliau, bagaimana penyakit-penyakit biasa yang lain. Sehingga syariat Allah itu terjaga. Tidak ada syariat Allah yang sahabat yang terlewat atau terlupakan, ya. Nah, dari yang dimaksud penjagaan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9 itu ialah penjagaan terhadap apa ini? Syariat yang beliau sampaikan, bukan penjagaan supaya Rasulullah sakit enggak, kalian itu enggak, ya, manusia biasa dia sakit, jatuh, terluka, ya, dan lain sebagainya. Paham ya? Selanjutnya Permasalahan yang kedua ialah tentang kandungan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalian tentu sudah hafal surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, sebuah surat yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dari Allah, Rabb al-Falaq. Nah, Al-Falaq ini ditafsirkan oleh para ulama dengan baik tafsir. Ada yang mengatakan Al-Falaq ila al-Aqsub, waktu subuh, ya. Ini juga diriwayatkan dari Ibn Abbas. Ada juga yang menafsirkan Al-Falaq itu ialah Al-Falaq kullu, semua makhluk. Ya, aku berlindung kepada Allah, setiap makhluk. Ini juga diriwayatkan dari Ibn Abbas. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Al-Falaq itu ialah penjara yang ada dalam neraka jahannam. Jadi artinya, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb penjara yang ada di neraka jahannam. Ini juga diriwayatkan dari Ibn Abbas. Ada juga yang menafsirkan bahwa Al-Falaq itu ialah sebuah pohon di dalam neraka. Nah, kata pohon ya. Nah, gimana maksudnya itu bahwa Allah itu ya. Ini terdapat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau diartikan, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb sebuah pohon yang ada di dalam neraka jahannam. Ada juga yang berpendapat Al-Falaq itu ialah setiap yang muncul dalam semesta ini. Ya, subuh muncul, kecil-kecil muncul, ya, nah, ini pendapat Al-Qatan. Ada juga yang berpendapat Al-Falaq itu ialah salah satu nama neraka jahannam. Neraka jahannam punya nama, seantara dia Al-Falaq. Ini pendapat Abu Abdurrahman Al-Habri. Nah, namun yang masyhur ialah pendapat yang pertama, Al-Falaq dia waktu subuh. Min syarima Allah dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Nah, kejahatan apa yang telah Allah ciptakan? Makhluk apa yang Allah ciptakan untuk kebajikan? Maka Al-Qasih menjelaskan bahwa maksud ayat ini ialah umum setiap makhluk yang jahat. Maka aku berhidup pada Allah Allah subuh dari segala makhluk yang jahat. Ini pendapat yang paling masyhur yang paling kuat. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud makhluk yang jahat di sini ialah iblis dan hal tentangnya. Ini pendapat Al-Qasih. Jadi aku berhidup pada Allah waktu subuh dari kesehatan iblis dan hal tentangnya. yang Allah ciptakan. Ya. Ada juga yang pendapat yang dimaksud makhluk yang jahat yang neraka jahannam. Ini pendapat Al-Imam Al-Bawahi. Tapi akhirnya kepada Allah harap waktu subuh dari kejahatan neraka jahannam. Tapi yang paling kuat ialah makhluk yang jahat secara umum. Nah, buka itu iblis atau manusia yang jahat sebagainya. Nah, mengenai wasiqin idza wasab dari kesehatan wasiq idza wasab ketika wasab wasiq itu ada yang mengatakan bulan ya. Nah, tapi hari kesehatan bulan ketika muncul, bulan kalau muncul kok menimbulkan kesehatan, maksudnya apa? Ada juga yang mengatakan wasit ialah anak cinta. Kesehatan akan bintang ketika tertentu. Ada yang mengatakan alai was malam. Dan ini adalah pendapat Ibn Abbas, merupakan pendapat yang terkuat. Dari kesehatan malam ketika malam buta. Nah. Ada yang mengatakan bahwa was itu ialah bintang cahaya ketika jatuh. Nah, ini pendapat Ibu Syed. Karena kalau bintang cahaya jatuh, nah, bukannya penyakit dan wabah yang Allah takdirkan menikah, ya. Nah, semuanya ini karena bintang cahaya kembali kepada penafsiran yang ketiga, pemalam. Karena dalam malam itu ada bulan, ada bintang, kadang ada bintang sahaya. Diberikan dari kejahatan yang biasa terjadi di malam hari ketika malam itu datang. Ya, kejahatan itu lebih baik terjadi di malam hari. Ya, nah, salah. Wamilahil nafasah isil ubat dan dari kesehatan nafasah, yakni tukang sihir yang biasa meniup sihir ubat dalam buntalan. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini secara khusus ialah putri-putri lebih Ibn Aqsam al-Yahud yang itu serta menfikir Rasulullah SAW. Dan ayat ini kan turun ketika tahu Rasulullah sikir An-Nafaza bukan perempuan-perempuan, bukan sikir yang menyukur dalam sumbar-sumbar. Siapa yang dimaksud? Secara khusus itu ditutupkan pada putri-putri lebih tidak sopan Yahudi yang ikut serta dengan bapaknya mencintai Rasulullah, menunjukkan bahwa dia bukan tidak kebanyakan perempuan saat itu, tapi bukan dari laki-laki tidak ada banyak juga. Nah, tapi kalau ada perempuan yang tampil berbicara apa namanya? Nah, karena pemimpinnya lain perasaan dan emosi, ya. Nah, apa ni? Tidak suka semua orang itu terus mendalam, ya. Nah, sehingga sistemnya kuat. Tapi bukan saja khusus untuk putih-putihnya lagi. Itulah soal yang mudah saja. Tapi ini berkaitan dengan tukang-tukang ciri yang lain secara umum. Cuma kejadiannya memang spesial untuk mereka, ya. Nah, wahai orang yang hasad tidak hasad dan jari kejahatan orang yang hasad ketika dia meluapkan atau mengungkapkan kesalahan. Nah, berapa ya ini? Surat Al-Falaq. 5. 5 ayat. Kemudian surat An-Nas berapa ayat? 6 ayat. Nah, kita baca dulu. Nanti akan kita ketahui kejahatan-kejahatan apa saja yang disebutkan di situ, ya. Dan kita menggunakan benteng atau senjata apa dalam melawan kejahatan itu semua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbillahi. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah manusia. Malikinnas, raja manusia. Ilahinnas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan al-waswas al-khannas. Nah, al-waswas, yakni setan yang suka membisik-bisik al-khannas, yang suka muncul dan bersembunyi. Muncul kalau orang tua lain dari dikit kepada Allah, bersembunyi kalau orang itu dari dikit kepada Allah. Al-waswas, yang membisik-bisik hati manusia. Minal jinnati wal nasi, setan jin dan setan manusia. Nah, berapa apa ayat? 6 ayat. 5 ayat tambah 6 ayat jadi berapa? 11. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mukri di rahmatullah bahwa ikatan sihir yang di apa namanya di tujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi Ibnu Abbas Yahudi dari putri-putrinya grup sihir itu, ini ada 11 ikatan. Satu ikatan sihir saja bikin orang itu udah telak jalan. 11 ikatan sihir, wah tambah telak. Aku tuh tidak bisa. Wah susah. Ya. Nah, semuanya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting. Nah, kalau kalian cuma menangani orang yang sihir cuma satu ikatan saja, kasih dua surat ini langsung hilang ya. Kok satu aja. Nah. Kemudian kalau sudah istilah. Nah, ini ayat khusus untuk menangani Rasulullah itu bukan tadi cuma apa yang sebelah saja lebih dari itu pun saya jangan menangani ya paham batasan ya cuma ini kasusnya memang ada kronologisnya menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dari dua surat ini kepada Nabi Jalal Rasulullah ada beberapa kejahatan-kejahatan yang biasa terjadi pada manusia yang kita perlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan-kejahatan tersebut. Yang pertama, syar'i makruhat umuman. Kejahatan makhluk secara umum, makhluk secara umum, jin, manusia yang jahat, jahat, pencuri, perampok, apalagi kafir, dukun, macam-macam yang makhluk-makhluk yang lain, binatang buas dan sebagainya, nah, bisa membaca surat surat ini, surat Al-Falaq dan surat Ar-Ra'd. Nah, ya, nah, kemudian yang kedua, kejahatan yang kedua, ialah kejahatan ghaib. Nah, bagaimana yang kejahatan itu, ya, apa yang menjelaskan bahwa ghaib itu adalah malam, ya. Bukan malamnya ini dah, tapi kejahatan yang sering terjadi di malam hari. Apa yang terjadi? Pencurian. Seringnya malam-malam ya. Apalagi malam itu. Kejahatan lalu lintas yang asal supir saja, yang asal nyetir saja ya. Nah, benar itu kalau malam itu lain. Ya, berleput. Asal saja. Nah, dan ya kan, berleput. Dan lain sebagainya. Banyak. Kemudian binatang-binatang yang biasa mengganggu di malam hari, jin-jin dan seekor yang biasa kentayangan di malam hari, ya. Nah, pandangannya cukup banyak dan saja suara kepala dan terpenuhi. Ya. Nah, kemudian kejahatan yang ketiga ialah anna fasad, ya. Yang ini kejahatan tukang makan sihir secara khusus, apalagi tukang sihirnya perempuan, apalagi tukang sihirnya perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, bukankah aku tukang sihir itu hanya perempuan saja? Kayaknya juga aku tukang sihir yang laki-laki. Namun kalau yang menjadi tukang sihir ini perempuan, itu sihirnya lebih dahsyat, karena mereka menggunakan perasaan secara penuh dan emosi secara penuh. Dan kalau berhenti, perempuan itu lebih mengerikan dari bencinya lagi. Ya. Nah, apalagi kalau kita banyak mendakwakan tauhid di tengah-tengah masyarakat, ya, lain sama jelek-jelekan tukang sihir, dukun, memberantas mereka semuanya. Siapa orang dari tukang sihir yang senang dengan pohonasi seperti itu, ya kan? Nah, mereka jadi gak laku, ya kan? Apalagi kalau pemerintah mendukung gerakan dakwah itu, betul mereka bisa ditangkap, ya. Nah, maka mereka pun akan melakukan seribu kebencian yang hal, ya, takutikum untuk menghentikan dakwah dengan cara. Caranya baca-baca surat Al-Falaq dan surat Al-Bain. Allah, ya. Syariat kayaknya sudah selesai sholat. Baca deh. Nah itu jangan lupa itu baca. Benteng ya. Benteng. Baca sholat. Baca syariatnya. Baca surat Al-Falaq dan Al-Nas. Ya. Benteng. Baik. Kemudian kejahatan berikutnya, kejahatan yang keempat ialah al-hasid, kejahatan orang yang hasad. Namanya manusia biasa bergaul dengan masyarakat, ya, ada yang suka, ada yang tidak, ya. Apalagi kalau kita sukses, kita pada masih baru main, ya, baru tampil, ya. Akhirnya banyak yang kiri, nanti, ya, hasad. Nah, orang yang hasad itu kepala bikin azab Allah dengan pandangan matanya yang jahat melototi orang yang kita kasih, kebisa sakit yang kita kasih. Naik, aman, ya. Nah, penyakit air. Mantan Musa. Ya. Dan tidak semata-mata dia mengharapkan nikmat Allah yang diberikan kepada sifulan yang dihasat itu. Dan itu atau hilang. Tapi dia berharap kembali ke tangannya. Dia bisa beralih ke tangannya. Maka dia melakukan keadaan jahat untuk bisa memuaskan keinginannya. Dan tahu itu dengan penuh kesaksian kita kena penyakit. Kalau ada orang yang melihat kalian dengan pandangan yang mencurigakan, penuh kebencian, nah, jangan lupa baca tadi surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, nah, dosa rame-rame. Nah, jangan nunggu jatuh korban dulu. Ya, ya na'am, walaupun sudah jatuh korban, bisa hilang dengan bacaan buat surat ini. Tapi bisa suka tindakan tertentu sebelum terjadi, ya. Nah, barangkali. Kemudian dalam dua surat ini juga disebutkan kejahatan yang kelima, yaitu al-hawa alladhi fi suduril nas, hawa nafsu yang ada di hati manusia, ya. Nah, manusia punya hawa nafsu yang selalu menggodanya, selalu mengajaknya untuk berbuat apa yang kejelekan. Ya, maka ingat, ya, dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, insyaallah kalau kita mengetahuikan dengan isinya, bisa direcahkan, ya, keinginan hawa nafsu yang sangat berbahaya. Dan yang keenam, kejahatan setan, jin dan manusia yang suka membisik-bisiki dan mengajak kita ke jalan yang selek. Nah, bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan yang selek ini juga bisa diatasi dengan baca surat Al-Falaq. Nah, bagus itu. Cerita nyatakan dengan isi dua surat ini adalah menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang biasa dialami oleh manusia dan cara menanganinya. Ya, ini berbicara soal Al-Falaq, ya. Kemudian mengapa dua surat ini dimasukkan dalam Tauhid? Nah, ternyata kandungan isi surat Al-Falaq dan An-Nas penuh dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Seandainya orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu menyadari kesalahan mereka, niscaya mereka akan jadi orang yang selamat. Terbanyak orang yang mengingkari tauhid rububiyah, tapi menggunakan dua surat ini untuk benteng. Ya. Nah, mereka tidak sadar bahwasanya surat yang dibaca itu ialah membantah keyakinan mereka yang sesat tanpa Allah. Berbeda juga orang yang melanggar tauhid uluhiyah, melakukan banyak kesyirikan. Maka kita menggunakan dua surat ini untuk benteng, ya. Mereka lupa bahwasanya dua surat ini kan dengan isinya dia mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, maka ditampilkan dalam Tajwidus Tauhid Al-Mufid Al-Mukrif Ta'ala untuk mengingatkan kita bahwasanya keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sangat ampuh, sangat mantap untuk menjaga tauhid kita dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Kita betul-betul merasa punya Allah, memiliki Allah yang menjaga kita dan melindungi kita semua. Nah. Kemudian kepada bila asal semua. Termasuk yang perlu disampaikan pada malam hari ini dari penjelasan Al-Imam Al-Mukhrijah Allah Ta'ala ialah ternyata kebaikan manusia itu ada yang mengingkari tauhid rububiyah, padahal pada umumnya makhluk itu mengakui tauhid apa ini? Rububiyah. Siapa mereka itu? Ternyata kelompok yang paling terkenal mengingkari tauhid rububiyah itu ialah Al-Majusiyah wal-Qadariyah. Majusi meyakini bahwa di alam ini ada dua pencipta. Ya kan? Pencipta kebaikan ialah api. Maka mereka pun menyembah dan mengagungkan apa ini? Api. Pencipta yang kedua adalah pencipta kejelekan. Ia nyapain kegelapan malam. Oleh sebab itu mereka itu kalau malam selalu menyalakan apa ini? Api. Agar kejahatan-kejahatan yang ada di malam hari itu bisa teratasi. Ya. Insyaallah. Nah, keyakinan mereka ini jelas bertentangan dengan tauhid rububiyah, bahwasanya api dan malam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surat ini disebutkan, apa hal ini? Kalau malam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyari Allah sikit aja wakab. Suka insyari ma'akhalak. Dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, di antara yang ialah apa ini? Malam, ya, yang di dalam ada kejahatan ini. Allah ciptakan malam. Api minal jinnati wan nar. Jin itu dari api, berarti Allah menciptakan apa ini? Api. Bahan ciptaan jin. Allah yang menciptakan ini, ya. Ini dua surat ini mengingkari keyakinan bahwa majus. Kemudian orang-orang kodari itu, mereka berpendapat bahwasanya yang menciptakan perbuatan hewan atau perbuatan manusia, ya hewan dan manusia itu bukan Allah. Jadi perbuatan manusia dan perbuatan hewan itu tidak ada satu soalnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang semua alam semesta ini Allah yang menciptakan, kata mereka, materi. Tapi perbuatan manusia, ya manusia sendiri yang menciptakannya. Perbuatan hewan, ya hewan itu sendiri yang menciptakannya. Seolah-olah ada dua pencipta di alam semesta ini. Ya, nah ini termasuk keyakinan yang kuat, ya. Bertentangan dengan tauhid rububiyah. Nah. Kemudian yang terakhir kepada Bidina Allah Tuhan dari penjelasan Al-Imam Al-Mukhrijah Allah Ta'ala mengikutkan bahwa nama Allah yang paling ma'rifat, nama Allah yang paling ma'rifat ialah Lafzul Jalalah Allah, yang paling dikenal itu ialah Lafzul Jalalah Allah. Ada pun nama-nama yang lain, ya, itu baru dikenal sebagai nama Allah jika ditandakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti al-alim atau al-alim, bukan manusia juga ada yang berilmu, ya kan? Tapi kalau sebelumnya disebut nama Allah, tadi itu ya raja maksudnya Allah. Tapi kalau disebut nama Allah, begitu rata punya nama Allah, ya kan? Nah, tapi langsung jalan Allah itu jalan. Nama Allah yang paling apa ini? Maaf. Kalau dalam deretan isim ma'rifat begitu, isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu isim domir. Tetapi atasnya ialah lafzul jalalah Allah, walaupun isim alam. Nah, isim domir. Kemudian tingkat kedua isim apa ini? Alam. Ya. Kemudian tingkat berikutnya isim isyal dan seterusnya. Ya. Tetapi isim domir itu masih kalah ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah yang paling ma'rifat ialah lafzul jalalah Allah, sangka nama-nama Allah yang lain itu dikenalkan sebagai nama Allah yang menjelaskan dari lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebutkan Allah wassalamul mu'minul muhaimin, begitu ya. Nah, insyaallah Al-Qur'an juga begitu, mesti disebut nama Allah dulu baru nama-nama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya dulu baru yang lain. Nah, barakat itu mungkin ini yang saya sampaikan ya. Cukup insyaallah barakat itu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita terhadap tauhid dan terhadap agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang biasa menimpa umat manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sabar, agar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi musibah yang menimpa. Ya. Nah, tapi ingat ya, kalau kita musibah kesurupan atau kena sihir dan sebagainya, ya, itu bisa jadi lemah imannya, bisa jadi apa ini? Orang yang kuat imannya, tapi diuji, ya. Tapi kalau kita diuji, jangan langsung bilang, "Wah, saya kuat imannya." Jangan, ya. Nah, anggap aja kalau kita yang terkena, tapi iman kita ini mungkin masih lemah, ya. Nah, benteng kita mungkin rapuh, ya. Nah, kemungkinan itu ada, tapi kalau untuk diri kita sendiri, jangan sekali-kali ujuk, ya. Nah, saya nasihat, ya betul, saya habis kecurupan, ya betul, mau apa? Itu menunjukkan iman saya kuat. Ya, kalau Nabi, ya jelas kita langsung mengklaim beliau seperti itu. Tapi kalau kita sendiri, ya senang, ya. Kalau kita kena musibah, itu selalu seudah dengan diri kita ben, sendiri. Mungkin kita banyak dosa, banyak salah, ya. Keimanan kita melemah sebagainya, ya. Supaya kita benar-benar menjadikannya sebagai pelajaran dan menjadi hamba yang ketika mendapat nikmat kesukuan, ketika mendapat musibah ben, kesabar, dan ketika berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.